Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan bab maja'a fit tatayyur. Bab yang membahas tentang hukum tatayyur. Telah kita baca beberapa dalil dari ayat dan juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang lalu tentang hukum at-tatayyur. Nah, ada beberapa hadis lagi yang belum selesai kita baca dari bab ini. Bab yang membahas tentang at-tatayyur, apa hukumnya, kenapa di letakkan dalam kitab tauhid. Yang demikian karena tatayyur hukumnya adalah kesyirikan, sehingga sangat sesuai dan tepat ketika pembahasan tatayyur dimasukkan ke dalam pembahasan kitab tauhid, karena tatayyur akan mengurangi tauhid seorang hamba, bahkan akan menghilangkan tauhid seorang hamba. At-tatayyur sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu adalah meramalkan kejelekan atau meramalkan keburukan dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar. Dinamakan tatayyur karena dulu awalnya mereka meramalkan kejelekan atau keburukan dengan burung. Nah, tayr dengan burung, baik dengan melihat burung atau dengan mendengar suara burung dan seterusnya. Kemudian mereka meramalkan kejelekan. Namun, lebih umum daripada itu adalah meramalkan kejelekan dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar. Ini juga namanya at-tatayyur. Adapun hukumnya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasannya hukumnya adalah syirik kecil. Syirik kecil yang bisa menafikan kesempurnaan iman atau bisa mengurangi kesempurnaan iman, kesempurnaan tauhid, dan dapat dia menjadi syirik besar hukumnya. Ketika kapan? Ketika orang yang bertatayur tersebut, orang yang meramalkan kejelekan atau keburukan dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengarnya tersebut, dia meyakini bahwa sesuatu yang didengar atau sesuatu yang dilihat tersebut itulah yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Nah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jika seperti ini, dia terjatuh ke dalam syirik besar. Adapun jika hanya meyakini apa yang didengar dan dilihat tersebut hanya sebagai sebab, nah, dia masih meyakini kejelekan dan kebaikan datangnya dari Allah, akan tetapi dia menjadikan hal tersebut sebagai sebab, ya, maka tatayur yang seperti ini masuk dalam kategori syirik kecil. Nah, contohnya sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya. Misalkan seseorang hendak berangkat safar, kemudian tiba-tiba dia mendengar suara burung, misalkan suara burung yang dia anggap keramat atau yang semisalnya, kemudian dia tidak jadi melanjutkan perjalanan safarnya karena burung tersebut, karena mendengar suara burung tersebut. Nah, karena dia meramalkan kejelekan, tanda bahaya. Inilah at-tatayyur. Atau yang lebih umum dari itu, ya, dia tidak melakukan sesuatu kegiatan baik safar atau yang lainnya di hari-hari tertentu yang dia anggap sebagai hari sial. Nah, ya, atau bulan atau yang semisalnya, sebagaimana anggapan jahiliyah, bulan safar, ya, yang mereka anggap sebagai bulan sial, sehingga mereka enggan melakukan beberapa bentuk aktivitas di bulan safar. Baik, kita lanjut pada dalil yang berikutnya. Masih ada 3 dalil lagi dalam bab ini. Qala Syekh Muhammad rahimahullahu taala wali Abi Dawud bi sanadin sahih an Urwah bin Amir, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Urwah bin Amir. Qala, beliau berkata, dukiratit tiyaratu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. At-tiyarah disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat menyebutkan tentang tiyarah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsanuhal fa'lu. Yang paling mendingnya atau paling baiknya dari tiyarah adalah al-fa'lu. Wala taruddu musliman. Dan tiyarah itu tidak akan mencegah seorang muslim dari melanjutkan aktivitasnya. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyakul. Apabila salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang tidak dia sukai, yang mungkin dalam hatinya mengatakan tanda buruk misalkan, dia melihat sesuatu yang tidak dia sukai, falyakul, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant, wa la yadfa'u sayyiati illa ant, wa la hawla wa la quwata illa bik. Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang dapat menolak kejelekan kecuali Engkau, dan tidak ada daya, upaya, serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Engkau, ya Allah. Nah, hadis riwayat Abu Daud. Al-ma'nal ijmali lil hadis, makna secara umum dari hadis di atas. Yadhkurur rawi anna tiyarata dzukirat indan nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang perawi menyebutkan bahwasannya tiyarah disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyubayyana lin-nasi hukmaha wa ma yu'malu hiyalaha. Agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia tentang hukumnya, hukum tiyarah. Ya, tiyarah atau tatoyur. Wa ma yu'malu hiyalaha, dan apa yang harus dilakukan ketika muncul tiyarah dalam dirinya. Fa'abtalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tiyarata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membatilkan pikiran tiyarah ini. Meramalkan keburukan dengan sesuatu yang dilihat atau didengarnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan hal yang seperti ini, membatalkan tiyarah yang seperti ini. Wa akhbara annal fa'la minha, dan beliau mengkhabarkan bahwasanya al-fa'lu itu bagian dari tiyarah. Walakinnahu khairun minha, akan tetapi al-fa'lu itu lebih baik daripada tiyarah. Apa al-fa'lu? Sudah berlalu kemarin pada pertemuan yang lalu tentang makna al-fa'lu. Ya. Bahwasanya al-fa'lu itu dalam perkara-perkara yang yang menyenangkan atau perkara yang baik dan perkara yang jelek. Nah, adapun tiyarah dia tidak terjadi kecuali dalam perkara yang jelek. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan al-fa'lu. Kalau al-fa'lu dibolehkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa yu'jibunil fa'lu, dan mengagumkan aku al-fa'lu, yaitu aku senang dengan al-fa'lu. Apa itu fa'lu ya Rasulullah? Beliau mengatakan al-kalimatut thayyibah, ucapan yang baik. Nah, misalkan seorang yang sakit ya, yang dia pengen sembuh, tiba-tiba dia mendengar seseorang mengatakan ya Salim. Ya Salim, wahai orang yang sembuh, orang yang sehat. Ya. Maka apa? Dia berharap. Dalam hatinya dia berharap fayu'ammil bur'a min maradi, dia berharap sembuh dari sakitnya. Ya. Nah, mudah-mudahan ini tanda sembuh ya dari sakitnya, harapan baik ya. Nah, kalau tiyarah dia meramalkan kejelekan dengan sesuatu yang didengar dan dilihat. Adapun al-fa'lu ya, ini sesuatu yang disukai, yang baik, yang menyenangkan. Nah, seperti contohnya tadi, seorang yang sakit mendengar suara orang mengatakan ya Salim, wahai orang yang sehat, maka dia berharap bahwasanya dia akan lekas sembuh, lekas sehat. Ini namanya al-fa'lu. Kalau seperti ini tidak mengapa. Nah, dikecualikan dari bentuk tiyarah tadi. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna tiyarata la taruddu musliman an qasdih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya tiyarah itu tidak akan mencegah seorang muslim dari tujuannya, dari apa yang akan dia lakukan. Misalkan dia mau safar, tiba-tiba mendengar suara burung hantu, ya, dia lanjut safar, enggak ada kaitannya, ya. Ini seorang muslim tidak akan tercegah dari kegiatannya atau tujuannya karena sebab suara burung atau yang semisalnya. Kenapa? Li imanihi, karena keimanannya yang kuat. Annahu la dharra wa la nafi'a illallah, bahwasanya tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan tidak ada yang dapat memberikan mudarat kecuali Allah. Ya. Burung enggak ada kaitannya. Allah yang memberikan mudarat dan memberikan manfaat. Allah yang menolak mudarat dan memberikan manfaat. Wa inna ma taruddul musyrik, hanya saja tiyarah itu akan mencegah seorang yang musyrik. Alladhi ya'takiduha, yang dia meyakini tiyarah. Meyakini seperti tadi, meramalkan kejelekan, keburukan karena sebab sesuatu yang dia dengar. Kalau seorang musyrik, na'am, dia akan tercegah dari perbuatannya atau tercegah dari aktivitasnya atau tujuannya karena sebab tadi. Suara burung atau yang semisalnya. Summa arsyada sallallahu alaihi wasallam ilal ilaj. Adapun seorang muslim tidak seperti itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada kita obat atau solusi menghadapi perasaan tiaroh, perasaan at-tatayyur. Nah, alladhi tudfa'u bihi tiaroh, yang dengannya akan bisa menolak tiaroh. Bagaimana solusinya? Wa huwa hadzal du'a, yaitu doa ini. Al mutadamminu ta'alluqal qalbi billahi wahdah, yang doa ini mengandung na'am terkaitnya hati hanya kepada Allah saja, bergantungnya hati hanya kepada Allah saja. Fijal bin naf'i wa daf'id dur, dalam mendapatkan manfaat atau menolak mudarat, hanya bergantung kepada Allah dalam mendatangkan atau mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Wa tabarri minal hauli wal quwwati illa billah, dan berlepas diri dari daya dan upaya serta kekuatan kecuali kepada Allah. Nah, ini makna hadis secara umum. Yang doanya tadi apa? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwata illa bik. Kemudian ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Yang pertama, ibtalut tiyarah wa bayanu ma tudfa'u bihi minad du'a wa dzikr. Pembatilan tiyarah, ya. Bahwasanya tiyarah itu batil. Dan penjelasan doa dan zikir yang bisa menolak perasaan tiaroh, ya, bisa menghilangkan perasaan tiaroh. Ketika seorang merasa dirinya ada perasaan naam sesuatu yang jelek, ya, ramalan kejelekan, ya, atau menganggap sial atau semisalnya, maka baca doa ini. Kemudian yang kedua, annama yaqa'u fil qalbi minat tiaroti la yadurru bal yudhibuhullahu bitawakkul. Bahwasanya sesuatu yang terbetik dalam hati berupa tiaroh, misalkan ada perasaan tiaroh dalam hati, maka ini tidak akan bermudarat, ya, bagi seorang muslim. Bal yudhibuhullah bitawakkul, bahkan Allah akan menghilangkan perasaan-perasaan seperti ini dengan tawakal kepada Allah. Ini seorang muslim. Nah, dia mau safar, tiba-tiba ada burung naam hantu lewat misalkan. Ya, tawakal kepada Allah, enggak ada kaitannya dengan burung hantu, ya. Dia tetap melanjutkan aktivitasnya, kegiatannya, tujuannya. Nah, adapun yang terjadi dalam hati, jangan-jangan ini apa? Akan Allah hilangkan dengan tawakal. Nah, fatawakkalu 'alallah in kuntum mu'minin, bertawakallah kalian kepada Allah jika kalian beriman. Faedah yang ketiga, annal fa'la minat tiyarati wa huwa khairuha. Penjelasan bahwasanya al-fa'al itu termasuk dari bagian tiaroh, tetapi bagian yang paling baiknya. Nah, al-fa'lu tadi sudah lewat penjelasannya. Kemudian yang keempat, wujubut tawakkul alallah, wajibnya kita bertawakal kepada Allah saja. Wa tabarri minal hauli wal quwati illa billah, dan berlepas dari daya dan upaya serta kekuatan kecuali hanya kepada Allah saja. Nah, karena tidak ada daya dan kekuatan na'am kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka wajib bagi kita untuk bertawakal hanya kepada Allah saja. Jangan hanya karena seekor burung, jangan hanya sekedar seekor na'am hewan dan yang semisalnya, kemudian kita na'am berhenti dari kegiatan aktivitas kita, ya. Hendaklah seseorang ketika berazam untuk melakukan sesuatu, na'am tawakal Allah, bertawakallah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kaitannya dengan burung dan lain sebagainya. Nah, taib. Selesai dari penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Urwah bin Amir. Nah, dan masih ada dua hadis lagi, ya, tentang pembahasan tiaroh, ya. Namun insyaAllah akan kita lanjut ba'dal asr atau ba'da salat al-asr. Nah, baik, kita cukupkan untuk sesi pertama. Nah, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.